Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين para hadirin sekalian dan hadirat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini. Bersama-sama kita melanjutkan pelajaran terkait dengan sebahagian hal-hal yang terkait dengan keimanan seseorang hamba atau seorang hamba. Telah lewat dalam pembahasan yang lalu bahwasanya iman ini merupakan patokan kebaikan seorang hamba. Dan muslimin di dalam mengartikan atau memahami hakikat keimanan, mereka ada orang yang menyimpang dengan sebab keliru di dalam memahami keimanan, dan ada orang yang mereka berlebih-lebihan di dalam menyikapinya, sehingga mengeluarkan seorang muslim dari sifat orang yang beriman. Adapun ahlul haq, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memahami yang namanya iman adalah empat konsep yang harus diperhatikan. Yang pertama, diucapkan dengan lisannya. Yang kedua, diyakini dengan hatinya. Yang ketiga adalah diamalkan dengan anggota badannya. Dan yang keempat, iman tersebut naik dan turun. Iman tersebut naik dan turun, tidak terus netap satu. Kalau iman ya iman, kalau hilang iman salah satunya berarti kafir. Oleh karena itu, keyakinan atau empat yang perkara ini, inilah yang harus ada pada seorang muslim terkait dengan keimanan. Diucapkan dengan lisannya, aku beriman. Diyakini dengan hatinya, kandungan-kandungan ucapan yang dia ucapkan, aku iman kepada Allah, apa kandungannya? Aku iman kepada malaikat, apa kandungannya? 6. Dan demikian pula diamalkan dengan anggota badannya sebagai konsekuensi dari keyakinan yang dia yakini. Kemudian yang keempat, Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, setiap kali disebutkan Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaui adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jamaah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kalau tidak demikian, maka bukanlah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya iman bisa meningkat dan bisa menurun. Meningkat dengan sebab amalan taat, menurun dengan sebab amalan kemaksiatan. Kenapa demikian? Dikarenakan iman itu bercabang-cabang. Ada yang tingkatannya tertinggi, ada yang tingkatannya terendah, bahkan ada af'aful iman, iman yang paling lemah. Namun orang tersebut masih memiliki unsur-unsur pokok keimanan dalam hatinya, sehingga tidaklah dikeluarkan dari Islam. Berbeda dengan mereka kaum teroris orang-orang Khawarij, yang mereka tidak meyakini prinsip yang keempat ini, iman naik dan turun. Bagi mereka al-imanu syai'un wahid, iman itu satu. Kalau diucapkan, diyakini dan diamalkan berarti iman. Kalau tidak diamalkan berarti kafir. Sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ini yang disepakati oleh kelompok Khawarij terorisme dengan seluruh sekte-sektenya. Dan ada di antara mereka yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa kecil. Merekalah ekstrimnya dari kalangan Khawarij. 6. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah, mereka melihat seorang muslim yang melakukan kemaksiatan sebagai misal, maka mereka mengatakan apakah kafir? Tidak. Kalau dia tidak melakukan perbuatan yang menjadikan keluar dari Islam semacam syirik besar, maka orang tersebut dikatakan muslim namun fasikun bikabirotihi. Dia muslim namun fasik dengan sebab melakukan dosa besar. Atau mu'minun ad'aful iman, atau mu'minun, dia beriman namun barakallahu fikum murtakibul kabirah, melanggar dosa-dosa besar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah keimanan yang harus pada seseorang. Disebutkan di atas bahwasanya rukun-rukun iman, atau iman itu ada rukun-rukunnya, ada cabang-cabangnya. Yang mana iman mencakup ucapan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Apa yang diyakini dengan hati, kandungan apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui kandungan rukun-rukun iman yang kita telah menghafalnya sejak kecil. Karena mayoritas kita atau bahkan hampir semua kita di wilayah ini lahir dalam lingkungan muslim, sehingga dihukumi sebagai seorang muslim sejak lahirnya. Rukun-rukun iman ada berapa? Ada 6. Nah, itu kan hafal semua sudah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Sudah diucapkan. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada malaikat, aku beriman kepada Rasul, aku beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun kandungan iman yang Anda ucapkan itu apa? Karena ketika seorang tidak mengetahui kandungan tersebut, maka barangkali dia akan mencela orang yang mengamalkan amalan kandungan iman. Atau sebaliknya, ketika orang tidak mengerti kandungan rukun-rukun iman, dia malah justru melanggar yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beriman. Maka dari itu seorang muslim yang ingin mencapai derajat lebih mulia dari sekedar keislamannya, yaitu ingin mencapai derajat sebagai seorang mukmin, maka dia berusaha mengetahui kandungan-kandungan rukun-rukun iman. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya rukun-rukun iman adalah memiliki kandungan-kandungan yang harus dipenuhi. Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Seorang yang menyatakan aku beriman kepada Allah, berkonsekuensi atasnya yatadammanu arba'ata umur, untuk meyakini empat kandungan daripada iman kepada Allah. Kita meyakini, aku beriman kepada Allah, berarti ada empat konsekuensi yang harus dipenuhi. Yang pertama, al-iman biwujudillah, iman Allah itu ada. Aku beriman kepada Allah, Allah ada enggak ya? Ada, di mana? Bingung dia, di mana ya? Oh, di hati kita. Benar di hati Anda? Iya. Benar di hati Anda? Tidak. Kalau Anda mengatakan Allah di hati Anda, berarti itu namanya merendahkan Allah. Loh, kok bisa? Bukankah kita mendengar muadzin Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kok ditempatkan di hati? Berarti kecil jadinya apa enggak? Oh, berarti merendahkan Allah. Naam. Barakallahu fikum. Allah Maha Besar. Tidak cukup hati kita sebagai wadah bagi Allah. Naam. Allah tidak menempat kepada tempat. Namun Allah Subhanahu wa taala istiwa, bersemayam di atas arsy. Allah di langit sana. Di tempat yang tinggi di atas arsy-Nya dan tidak butuh kepada makhluk. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah itu ada. Apa yang membuktikan? Dalil dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan juga termasuk akal yang sehat. Bagaimana akal yang sehat? Allah Ta'ala berfirman, Kul siru fil ardi. Atau wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubasirun. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 21. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Di dalam atau di muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Iman kepada Allah. Termasuk pada dirimu sendiri. Apakah engkau tidak mau menggunakan pandanganmu? Kita lihat. Allah itu ada, iya. Allah itu sang pencipta, sang pengatur, pemberi rezeki. Jawabannya, iya. Itulah keyakinan kita, Allah ada. Buktinya, satu dari kejadian alam. Iya ya, ada matahari, kenapa kok terbitnya di siang saja ya? Bulan, terbitnya di malam hari saja ya? Oh, itu karena sudah, kalau memang itu berjalan dengan maunya mereka sendiri, pasti suatu saat akan memiliki keinginan bersama-sama. Dua-duanya ingin terbit. Mungkin berbenturan. Nah, oh kalau begitu, keteraturan ini tentu ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Satu atau dua? Kalau dua, pasti juga suatu saat akan berbenturan. Punya keinginan yang sama. Berarti satu, karena teratur. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh berarti Allah itu ada. Termasuk dalam diri-diri kita. Kadangkala kita memiliki keinginan. Telah melaksanakan konsep yang matang. Dilakukan dengan prosedural yang sesuai dengan petunjuk. Namun ternyata hasil Allah yang menentukan. Ya. Barakallahu fikum. Berarti menunjukkan Allah itu ada. Allah itu ada. Kita menginginkan, saya mau berdagang. Dalam apa namanya propagandanya. Kalau Anda menggunakan produk ini, menjual produk ini akan begini-begini, dari ini keuntungan sekian-sekian, dari sini sekian-sekian-sekian. Masya Allah, ngiler sudah. Dilakukan, sudah matang semua prosedur, dilakukan konsepnya bagus dan seterusnya. Ternyata gagal total. Kok bisa ya? Oh, jangan dipikir dengan akal. Kalau masalah rezeki, itu sudah hak Allah. Kadangkala orang yang duduk di rumah rezekinya banyak. Kadangkala orang yang membanting tulang rezekinya kurang. Nah, falyatubillah. Loh kok bisa? Ya itulah perkara rezeki. Ya. Itulah perkara rezeki. Carilah, peganglah kunci daripada rezeki. Ini yang harus kita pegang. Apa kunci rezeki? Ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Dan rizki Allah begitu luas. Tidaklah harus bentuknya, wujudnya materi. Orang yang bertakwa, dia akan menerima takdir Allah dengan baik dan benar. Sehingga sehat badannya inilah rizki yang besar bagi dia. Apalah artinya banyak duitnya, namun tidak bisa menikmati. Kaya raya, mau makan daging dilarang, mau makan enak tidak boleh. Kenapa? Ya silahkan kalau jenengan kepengin nantinya diopnam sekian hari. Ya, bukan tidak mampu. Kadang orang tidak bisa makan daging, bukan tidak punya uang. Bahkan diborong semuanya bisa. Namun ternyata, kalau dia makan, oh sebab apa? Nah ya, barakallahu fikum. Sehingga tadi, kenikmatan badan kita inilah rizki yang paling tinggi. Nah, apalah artinya banyak duit kalau badannya sakit. Oleh karena itu Rasulullah SAW menerangkan tentang gambaran kehidupan dunia kalau sudah terpenuhi tiga perkara. Kata Rasulullah SAW, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian masuk di waktu pagi hari. Ini apa pertama? Aminan fisir bihi. Dalam keadaan aman, nyaman di negerinya, di rumahnya. Badannya sehat. Yang kedua, mu'afa fi badanihi. Badannya sehat. Ini aman, tidak ada rasa takut, tidak ada keributan dengan istri, keluarga. Aman pokoknya, damai. Nah, yang kedua, badannya sehat. Wa indahu qutu yaumihi, dan telah dimiliki makanan pokok untuk hari itu, karena dia hidup di hari itu. Ya, kebutuhan jasmani terpenuhi, kebutuhan rohani terpenuhi, nyaman dia sudah. Nah, badannya sehat. Maka kata Rasulullah, faka'annama huyizat lahud dunya bihadzafiriha, seolah-olah atau seakan-akan nilainya telah dikumpulkan bagi orang tersebut dunia dengan seluruh sisi-sisinya. Sehingga di sini, coba lihatlah, seorang yang badannya sehat, pikirannya tenang, mau melakukan apa saja insya Allah matang. Berdoa pun dia khusyuk, ibadah pun dia nyaman. Namun ketika orang tersebut hatinya tidak tenang, harta yang banyak tidaklah memiliki arti. Nah, demikian pula ketika badan yang sakit, tidaklah bisa meraih makanan-makanan selezat apapun. Namun ketika sehat, jangankan makanan yang enak ya, sekedar gesek ya dengan kangkung enak mboten? Masya Allah nggih. Nah, kadangkala demikian, nikmatnya luar biasa. Lah ini tadi, padahal paling berapa ya? Paling berapa? Iya ya, ternyata lah inilah. Barakallahu fikum. Sehingga inilah bukti Allah itu ada. Nah, yang pertama, jadi beriman kepada Allah mencakup empat perkara yang harus kita imani. Yang pertama, al-iman biwujudillah, iman dengan adanya Allah. Allah itu ada. Yang kedua, iman birububiyatillah, iman dengan sifat rububiyah. Apa itu iman dengan sifat rububiyah? Yaitu Allah lah satu-satunya sang pencipta, pemberi rizki, pengatur, yang menghidupkan dan mematikan. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan aku beriman kepada Allah, oh berarti yakin rizki kita di tangan Allah. Berarti bagaimana bekerja atau tidak, rizki kita di tangan Allah. Lihatlah, mereka orang yang beriman, mereka akan mencari jalan rezeki yang halal. 6. Yang ketiga, iman biuluhiyatillah, beriman dengan sifat uluhiyah, yaitu beriman Allah lah satu-satunya yang berhak diibadai. Beriman dengan uluhiyatillah, maknanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Dan yang keempat, iman bil asma'i was sifat, yaitu mengimani Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kita beriman kepada Allah berarti empat perkara. Iman, meyakini, yakin Allah itu ada. Ya, yakin. Kalau Anda yakin Allah itu ada, harus mengimani Allah itu satu-satunya yang mencipta, memberi rizki, mengatur, dan juga menghidupkan, mematikan. Yang ketiga, kalau Anda meyakini Allah lah satu-satunya yang maha segala-galanya, berarti ibadahnya hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin kita akan menghamba kepada sesuatu yang lemah. Namun kalau kita menghamba, meminta, memohon, pasti kepada sesuatu yang memiliki. Siapa yang maha memiliki? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yakni yang keempat adalah kita meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang tidak dimiliki ataupun sepadan dengan sifat makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada Allah ini mencakup empat perkara tadi. Sehingga kalau orang yang beriman kepada Allah tadi meyakini Allah lah yang memberi rizki, bekerja atau tidak, kalau begitu maka dia bekerja. Kenapa? Karena dia meyakini Allah lah yang maha memberi rizki dan Allah memerintahkan kita untuk mencari. Sehingga dia jadikan usaha dia dalam rangka untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadahnya kepada pihak, kepada Allah. Bagaimana cara mencari rizki? Oh, kalau supaya jadi nilainya ibadah, mencari rizki yang halal, bukan yang haram. Yang halal, bukan yang haram. Loh, katanya Anda iman Allah yang maha memberi rizki, kenapa Anda bekerja? Jawabannya, karena Allah yang memerintahkan. Karena Allah yang memerintahkan. Mana Allah memerintahkan? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila telah selesai ditegakkan sholat, itulah ibadah, yang ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah di sini sudah dilakukan. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini. Mencari فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, mencari rizki karunia dari Allah. Oh, berarti bekerja adalah ibadah. Kapan bekerja menjadi ibadah? Kalau yang dilakukan dalam bab yang halal. Bab yang halal. Apakah dengan cara swasta ataukah menjadi pegawai pemerintah? Nah, itu jalan-jalan rezeki. Nah, namun harus diperhatikan yang halal supaya jadi ibadah. Barakallahu fikum. Buahnya, kalau seorang menjaga dari penghasilannya yang halal, harapan doanya mudah diterima, mudah dikabulkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah, mengkisahkan orang yang dia itu dalam keadaan sudah sangat terjepit, telah memenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa, dan dia pun memohon kepada Allah dengan sangat, dan dia ulang-ulang, namun ternyata tidak Allah kabulkan sama sekali. Rasulullah mengatakan, rajulun as'asa aghbara, orang yang sudah sangat letih dalam perjalanan sehingga menjadi lusuh badannya, dipenuhi dengan debu, kemudian sudah. Ini keadaan orang yang sudah butuh, sangat sangat butuh pertolongan Allah. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ketika berdoa ke langit, meminta kepada Allah di langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia mengatakan, ya Allah, Rabbku, ya Allah, Rabbku. Dia ulang-ulang permintaannya, merengek-rengek. Namun ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa jawabannya? Kata Rasulullah, Fa'amuhu haram. Orang tersebut ternyata makanan yang dia makan haram. wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, fa ghudiya bil haram, dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Kata para ulama, haram di sini mencakup dua perkara. Ima haram karena zatnya, makanannya haram, makan anjing, daging babi, ya. Haram secara zatnya. Bangkai dimakan, maka itu haram secara zatnya. Barang-barang yang najis dia makan, maka haram secara zatnya. Atau haram secara asbabnya, kasabnya, usahanya. Dia makannya nasi namun hasil mencuri. Dia makannya roti namun hasil menipu. Dia makannya ini dan itu namun hasil hal-hal yang Allah haramkan. Nah, yang mendatangkan laknat Allah, ini diantaranya. Ataupun juga pakaian, minuman juga demikian. Minumannya haram secara zatnya, khamar, arak, dan seterusnya, sabu-sabu, semuanya haram. Nah, dia makan. Atau haram dengan cara meraihnya. Meraihnya dengan cara mencuri, menipu, ataukah yang lainnya. Nah, yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaiannya juga demikian. Fa'anna yustajabu lahu. Pakaian yang diharamkan adalah kain sutra. Dipakai oleh kaum laki-laki. Ataupun perhiasan emas dikenakan oleh laki-laki. Hukumnya haram. Naam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengenakan cincin. Namun cincinnya tidaklah dari emas, bersamaan beliau manusia yang paling mulia. Naam. Barakallahu fikum. Wa mat'amu haram wa mashrabu wa malbasu haram fa ghudiya bil haram. Orang tersebut ternyata dikenyangkan, dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Maka kata Rasulullah, fa anna yustajabalah. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Sehingga barangkali inilah sebab doa-doa kita tidak dikabulkan Allah. Bersamaan kita sudah meyakini Allah itu ada. Allah itu maha pemberi rizki. Allah itu yang menghidupkan, mematikan. Allah lah satu-satunya yang kita ibadai. Namun ternyata orang tersebut, barakallahu fikum, tidak menjaga dari hal-hal yang haram. Termasuk daripada iman kepada Allah, iman meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat yang mulia. Yang Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Maka Allah hanya milik Allah lah asma'ul husna. Maka berdoalah kepada Allah melalui asma'ul husna tersebut. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'illahi. Maka biarkanlah orang-orang yang memalingkan nama-nama Allah. Di dalam ayat ini surat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, Allah memiliki nama-nama yang husna. Maknanya nama-nama yang terkandung padanya seluruh makna kebaikan dan puncaknya. Terkandung padanya makna seluruh kebaikan dan puncaknya, yang tidak ada aib cacat dari satu sisi pun. Berbeda dengan makhluk. Hamba dikatakan namanya, nuwun sewu sebagai contoh, namanya Abdullah. Artinya apa? Hamba Allah. Namun kadangkala tidak sholat. Ada enggak? Lah ini contoh. Itu berarti aib. Nah, namanya siapa? Namanya adalah Soleh. Sebagai misal ya. Ini sebagai contoh aja. Namanya Soleh, namun ternyata orangnya jahat. Lah kadang lebih nakal dan seterusnya. Namanya siapa? Misalnya ini sebagai contoh makhluk demikian. Kalau Allah tidak, Allah dinamai dengan nama yang bagus dan tidak ada sifat yang jelek sedikitpun. Ghayatin la aiba, yakni biwajhin minal wujud, tidak ada kecacatan sedikitpun dari sisi-sisinya. Semuanya bagus. Berbeda dengan makhluk. Sehingga nama Allah tidak sama dengan nama atau dengan makhluknya. Walaupun secara pelafadan kadangkala ada yang sama. Seperti Allah memiliki nama Al-Aziz. Ada juga makhluk dinamai Aziz. Namun berbeda. Nah, Aziznya makhluk banyak, yaitu kecacatan. Aziznya Allah tidak ada kecacatan pun sedikit pun. Nah, barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fadharul ladzina yulhiduna fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah melalui asmaul husna. Bagaimana berdoa kepada Allah melalui asmaul husna? Diterangkan para ulama, yani an yakhtara, untuk kita memilih. Yani minal asma'il ladzi dhumina fihi su'alana, yaitu menerima memilih nama-nama Allah yang terkandung padanya kandungan permintaan kita. Sebagai misal, kita ingin meminta rezeki, kita katakan Allahumma rzuqni innaka antar razzaq, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku karena sesungguhnya engkaulah ar-razzaq yang maha memberi rezeki. Ini sebagai misal. Adapun zikir dengan mengucapkan, dijadikan sebagai wird, ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq, ini bukanlah permintaan. Ini sekedar panggilan. Sekedar panggilan. Wahai yang memberi rezeki, wahai yang memberi rezeki, wahai yang memberi rezeki. Ya. Panggilan apa permintaan? Panggilan. Ini sekedar panggilan. Dan terlebih menentukan dengan jumlah tertentu, butuh padanya dalil. Naam, butuh padanya dalil. Sehingga yang benar adalah kita memilih dengan terkandung padanya permintaan kita. Seperti tadi, kita ingin meminta rezeki. Allahumma rzuqni, ya Allah berilah aku rezeki. Innaka antar rozak, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi rezeki. Memilih nama yang baik. Di dalam Al-Quran, Allah telah mencontohkan dalam surat Ali Imran ayat 8. Ucapan orang-orang yang dalam keilmuan agamanya. Mereka berdoa, Rabbana hablana min ladunka rahmah. Rabbana hablana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah kau palingkan hati kami, kau sesatkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah petunjuk kepada kami. Jangan dijadikan orang yang nyimpang lagi. Wahab lana min ladunka rahmah, lihatlah, wahaba, wahab lana, maka berikanlah karunia kepada kami, min ladunka rahmatan, yaitu rahmat dari sisimu. Inna, tadi yang diminta dengan berikanlah karunia, maka dia karena yang diminta wahaba, yang maknanya karunia, maka memilih nama, innaka antal wahab, engkau yang maha memberi karunia. Naam. Ini diantaranya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alil muttaqina imama innaka antal wahhab lagi. Hab lana. Nah, tadi dari kata wahhab. Oh iya ya, dialah Allah yang maha memberikan karunia. Naam, ini sebagai contoh. La ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan empat kandungan iman ini, seorang yang iman kepada Allah meyakini Allah itu ada. Allah itu maha memberi rizki. Satu-satunya. Allah yang berhak untuk kita ibadai. Allah memiliki nama-nama yang husna. Yang kata Ibnul Qayyim rahimahullah, akmalun nasi ibadatan. Manusia yang paling sempurna ibadahnya adalah man ya'budullaha bi'ihsa'i asma'il husna. Yaitu orang yang dia itu ibadahnya dengan cara menghitung kandungan asma'ul husna. Ini tadi. Maksudnya bagaimana? Apakah orang yang paling sempurna ibadahnya berarti sepanjang jalan Allahu Rahmanur Rahim Ar-Razzaqul Al-Latiful, misalnya demikian? Bukan itu. Bukan itu maknanya. Namun maknanya kata Ibnul Qayyim, orang yang beribadah dengan kandungan asma'ul husna. Disebut namanya Ar-Razzaq, oh berarti kalau dia ingin rezeki, selalu mintanya kepada Allah, tidak meminta kepada pohon, patung, dan kuburan. Nah, bahkan tidak pernah meminta merengek-rengek kepada manusia, karena dia yakin manusia itu sekedar lewatan saja. Mintanya kepada Allah, tolong saya beri rezeki. Oh enggak anu, ya sudah, kita minta kepada Allah. Nah, ini demikian. Orang tersebut ingin memiliki atau ingin sembuh dari sakit, maka dia minta kepada Allah, karena Allah asy-syafi. Nah, Allah lah dia yang maha mengobati. Tidak terus kepada pak dokter, tolong sembuhkan saya. Ya, ke dokter enggak. Pak dokter, tolong kulo dipatosakan obat sing cocok. Nah, itu yang benar, ya. Bukan tolong sembuhkan saya. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Kalau kepada pak dokter tulung kulo niki dipatosakan obat yang manjur atau yang cocok. Itu benar. Ya. Tadi dia iman, sehingga apa? Kalau iman kepada Allah akan menumbuhkan, yakni asaru, orang tersebut tumbuh dalam kehidupan yang tumaknina, tenang. Berobat gak sembuh-sembuh, ya memang Allah menghendaki belum sembuh. Tidak teruslah dokter apa, nah, ya. Tidak demikian, tidaklah dokter apa, nah, tidak demikian. Lo dokternya sudah kita husnudun, betul-betul mencari obat yang terbaik, namun Allah belum menghendaki. Karena dokter bukanlah yang menyembuhkan. Buktinya apa? Banyak dokter yang sakit. Ya. Jadi jangan heran, loh, jere dokter kok meriang ya? Nah, karena ada yang mengatur. Nah ini barakallahu fikum. Nah ini tadi. Ini barakallahu fikum buahnya. Orang yang beriman kepada Allah dengan empat perkara ini menumbuhkan ketenangan hati. Wal khaw wa asaru mahabbatillahi wa ta'zimihi wa khawfihi wa raja'ih, sehingga akhirnya menjadikan buah dalam hatinya dia cintanya hanya kepada Allah dan mengagungkan Allah dengan sangat takutnya kepada Allah pun demikian, dan harapannya besar kepada Allah bukan kepada manusia. Manusia yang menjadi sebab, karena Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita mencari obat, sebagai misal kita bekerja bahkan diperintahkan, namun jangan menjadi harapan satu-satunya, namun harapan hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang lepas dari Allah, Allah lepaskan kepada yang dia menuju padanya. Man tawakkala ala syai'in wukkila ilaihi, barang siapa yang tergantung kepada sesuatu, maka Allah akan campakkan dia kepada sesuatu tadi. Kira-kira bisa menolong? Tidak. Pekerjaan kita sebab mendapatkan rezeki. Janganlah terus bergantung hati kita, saya bekerja pasti rezeki saya banyak. Belum tentu. Pekerja apalagi sebuah penghasilan yang netap, sekian-sekian berarti di program sekian, ternyata Allah kehendaki di bulan itu engkau sakit. Ya apa tidak? Ternyata malah kejorok. Ya, yang simpenan sebelumnya harus beli obat. Lah inilah, sehingga jangan terlalu bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bergantunglah kepada Allah. Lah inilah buah iman kepada Allah. Orang tersebut akan selalu bergantung kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah, takutnya dengan sangat kepada Allah, dan mengagungkan dan cintanya sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau bisa kenapa demikian? Karena dia iman kepada Allah. Jenengan iman kepada Allah, gih kulo iman. Loh, tapi kenapa sering keluh kesah? Bagaimana? Jane apa ya? Ujarku aku dol-dolan ya wis tak murahakan, ya. Promosi masya Allah wis bonus tak wayakeh, tapi ya ora payu-payu. Lah itu sing jen ujarku wonge nyebeli dan seterusnya, tapi kok laris ya. Nganggo apa jane ya? Jangan bertanya seperti ini. Serahkan kepada Allah, itulah rizki Allah Ta'ala yang Allah bagi. Nah tadi, tenang dia tetap. Oh ya memang sudah, Allah lah yang merizki. Jadi bagaimana saya berusaha adalah dalam rangka ibadah kepada Allah, cari yang halal, dengan demikian akan diberikan ketenangan hati. Dengan demikian akan diberikan ketenangan hati. Diberikan ketenangan hati bukan maknanya terus kita tidak bekerja. Justru bekerja dengan cari yang paling baik. Kalau kepengin yang paling baik, ya cari yang paling mudah. Yang paling mudah, yang paling halal. Nah, barakallahu fikum. Karena nanti akan ada pembahasan mengenai barakallahu fikum di sana tentang adanya hari akhirat yang kita akan dimintai pertanggungjawaban termasuk harta yang kita miliki. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Ini yang mudah kita pelajari di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.